Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab At-Tafsir wal-Muyassar. Pembahasan terakhir masih dalam tafsiran dari Al-Quran surat Al-An'am, yang kali ini kita awali dari ayat ke-99. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حيا حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan dari langit air. Kemudian kata Allah, kami tumbuhkan dengannya berbagai macam jenis tumbuhan, lalu kami keluarkan darinya tanaman-tanaman yang hijau, kami keluarkan darinya benih yang bertumpuk-tumpuk, dan kami keluarkan dari kurma mayangnya yang tangkainya mengurai menjulai, dan kebun-kebun dari buah anggur, buah zaitun, buah delima, ada yang mirip dan ada yang tidak mirip. Maka perhatikanlah bagaimana buah-buahnya ketika berbuah dan ketika sudah matang. Sungguh dalam yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Isi daripada ayat yang ke-99 ini hampir sama dengan beberapa ayat sebelumnya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kekuasaannya dalam menciptakan, dalam mengatur segala hal, sehingga Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Tafsiran dari ayat ini, Wallah subhanahu huwa alladhi ibtada'a khalqakum ayyuhan nas. Wallah subhanahu huwa alladhi anzala minas sahabi mataran fa akhraja bihi nabata kulli syai'. Di ayat ini Allah menyatakan bahwa dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan dari awan air hujan. Kalau di ayat disebutkan minas samai ma'an, itu artinya minas sahabi matoron, dari awan air hujan. Fa akhraja bihi nabata kulli syai, kemudian Allah tumbuhkan dengannya berbagai macam jenis tumbuhan. Fa akhraja minan nabati zar'an wa syajaran ahdara, lalu Allah keluarkan dari tumbuhan-tumbuhan tersebut tanaman-tanaman dan pohon-pohon yang hijau. Thumma akhraja minaz zar'i habban yarkabu ba'dahu ba'dha, lalu Allah keluarkan dari tanaman-tanaman itu benih-benih yang sebagiannya di atas sebagian yang lainnya. Kasanabilil qamhi, seperti biji gandum, wasyair dan syair, wal aruz dan padi. Wa akhraja min tal'id nakhli, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga mengeluarkan dari mayang kurma. Wa huwal gilaful ladhi yansha'u fihi awwalu samrin nakhli, yaitu tempat tumbuhnya bakal kurma. Aduqan bima fiha minar rutabi qaribatut tanawuli, tangkai-tangkai kurma muda yang mudah untuk dijangkau. Wa akhraja subhanahu basatin min a'nabin, dan dia Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan basatin min a'nab, kebun-kebun yang isinya diantaranya buah anggur. Wa akhraja syajaraz zaitun, dan mengeluarkan pohon-pohon zaitun. Warruman, dan pohon delima. Alladhi yatashabahu fi waraqihi, yang ada kemiripan dalam hal daunnya. Wa yakhtalifu fi samarihi, namun berbeda dalam buahnya. Syaklan, bentuknya. Wa ta'man, dan rasanya. Wa tabi'an, dan karakternya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan kepada kita bagaimana kekuasaannya. Segala tumbuhan bermula dari air yang Allah turunkan. Tumbuhan apapun bermula dari air yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Dari mulai benih atau biji, jadi tanaman, jadi pohon, jadi buah, bermacam-macam, berbeda-beda. Ada kemiripan dari segi daun, tetapi berbeda dalam hal rasanya, dalam hal bentuknya, dan juga karakternya. Kemudian kata Allah di ayat itu, unguru ayyuhannas ila thamari hadhan nabat idza athmar. Coba perhatikan oleh kalian wahai manusia, buah dari tanaman-tanaman ini ketika berbuah. Meskipun semuanya berasal dari dalam tanah yang tumbuh karena ada air, ternyata menghasilkan buah yang berbeda beda. Maka kata Allah di ayat ini, unduru, perhatikan oleh kalian bagaimana buahnya ketika berbuah. Wa ila nadjihi, dan ketika matangnya. Wa bulughihi hina yablugh, dan ketika tiba waktunya. Inna fi dzalikum ayyuhan nas, sesungguhnya dalam hal tersebut wahai sekalian manusia, ladilalatun ala kamali qudrati khaliqi hadhil asya, benar-benar menjadi dalil akan kesempurnaan kekuasaan Sang Pencipta semua ini, wa hikmatihi dan hikmahnya, wa rahmatihi serta rahmatnya, liqaumin yasduquna bihi ta'ala, bagi kaum yang senantiasa beriman kepada Allah Ta'ala, wa ya'maluna bi syar'ihi, dan beriman dan mengamalkan syariatnya. Kalau kita perhatikan bagaimana tumbuhan, tanaman dari awal kemunculannya sampai berbuah, ternyata ada proses, proses yang menakjubkan, proses yang luar biasa, proses yang tidak bisa kita pikirkan dengan akal, di mana semua proses tanaman, tumbuhan yang tumbuh hingga berbuah itu menunjukkan betapa sempurnanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakannya. Jadi kalau ciptaannya saja sempurna, ya, bisa kita lihat sedemikian rupa indahnya, maka demikian pula yang menciptakannya tentu menunjukkan kesempurnaan yang paling tinggi. Nah, sebab ciptaan itu menunjukkan bagaimana keadaan yang menciptakannya. Ini satu hal yang mungkin perlu untuk kita tadaburi sesekali, bagaimana proses buah-buahan yang lezat, yang manis, dengan segala macam bentuk dan jenisnya kita rasakan, dari awal mula tumbuhnya. Bermula dari air, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan air dari langit. Air yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dari langit adalah air hujan. Ketika air tersebut jatuh di tanah, di bumi, maka subhanallah menumbuhkan berbagai macam tanaman dan tumbuhan. Ada yang langsung jadi, ada yang benih dulu, ada yang dari biji. Ada proses sekali lagi yang menakjubkan, menunjukkan sekali lagi bagaimana besarnya, sempurnanya, maha agungnya yang telah menciptakannya, yaitu Allah Azza wa Jal. Maka di akhir ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala akhiri dengan kalimat inna fi dzalikum la ayatil liqaumi yu'minun. Sesungguhnya dalam semua itu, dalam proses bagaimana terjadinya tumbuhan hingga mengeluarkan dan menghasilkan buah-buahan, itu ada tanda, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, liqaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman, mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengamalkan syariat-syariatnya. Karena mereka orang-orang yang beriman dengan melihat proses, salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan semakin kuat rasa takutnya kepada Allah dan hanya akan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Tidak akan berani menyekutukan Allah, enggak akan berani menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang ke 100 berikutnya, wa ja'alu lillahi syuraka al-jin wa khalaqahum. Mereka kaum musyrikin menjadikan bangsa jin sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Allah lah yang telah menciptakan mereka semua. Bangsa jin itu juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kharaqu lahu banina wa banat. Mereka membuat kedustaan. Mereka mengatakan bahwa Allah memiliki anak perempuan dan anak laki-laki. Bighairi ilmin, tanpa ilmu. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dan maha tinggi atas apa yang telah mereka sebutkan tentang Allah. Kita lihat bagaimana perbedaan yang sangat mencolok antara orang-orang yang beriman dengan kaum musyrikin. Sudah dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana tanda-tanda kekuasaannya, bagaimana besarnya ciptaannya. Mereka kaum musyrikin tetap saja menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang-orang yang beriman tidak demikian. Seperti tadi yang kita sampaikan, orang-orang yang beriman mereka semakin kuat keimanannya kepada Allah dan semakin kuat tauhidnya kepada Allah. Oleh karena itu, tanda-tanda kekuasaan Allah, ciptaan-ciptaan Allah yang begitu besar, begitu mengagumkan, itu hanya bermanfaat bagi kaum yang beriman. Kaum musyrikin tetap mereka membuat sekutu di samping Allah. Mereka malah berani mengatakan bahwa Allah punya anak laki-laki dan anak perempuan. Maha suci dan maha tinggi Allah atas apa yang telah mereka nyatakan. Tafsiran dari ayat ini, qala wa ja'ala haula'il musyrikuna al-jinna syuraka'a lillahi ta'ala fil ibadah. Mereka kaum musyrikin telah menjadikan jin-jin sebagai sekutu bagi Allah Ta'ala dalam ibadah. I'tiqadan minhum annahum yanfa'una aw yadhurrun. Karena keyakinan yang ada dalam diri mereka bahwa jin-jin itu dapat memberi manfaat dan bisa menimpakan mudharat. Bermula dari keyakinan yang salah, maka berujung sebuah kesalahan. Karena itu keyakinan sering disebutkan oleh para ulama sebagai pondasi utama. Ya, kalau pondasinya benar, maka hasil akhirnya akan benar. Tapi kalau pondasinya salah, maka hasil akhirnya pun akan salah. Yang melatar belakangi kaum musyrikin menjadikan jin sebagai sekutu bagi Allah dalam hal ibadah adalah karena mereka meyakini kalau jin itu bisa memberi manfaat. Bisa memberi manfaat, bisa menimpakan mudharat. Ini kan keyakinan yang salah. Akidah yang batil. Waqad khalaqahumullahu ta'ala wa ma ya'buduna minal 'adam. Padahal Allah telah menciptakan mereka semuanya dan menciptakan apa yang mereka sembah selain Allah minal 'adam, dari yang awalnya tidak ada. Apapun yang dijadikan sekutu oleh kaum musyrikin itu statusnya makhluk bagi Allah. Diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang diciptakan itu berarti bermula dari sesuatu yang tidak ada awalnya. Kalau sesuatu yang dimulai dengan ketidakadaan, maka ini menunjukkan kekurangan, ketidaksempurnaan. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala al-awwal wal-akhir, yang awal dan yang akhir. Enggak ada permulaannya. Ya. Sampai dikatakan bahwa Allah al-awwal bila ibtida. Allah itu al-awwal, tanpa ada permulaan. Jadi bagaimana bisa mereka kaum musyrikin menjadikan jin sebagai sekutu di samping Allah, sementara Allah yang telah menciptakannya, menciptakan mereka dan menciptakan jin yang mereka jadikan sebagai sekutunya. Fahuwal mustaqillu bil khalqi wahdah. Maka kata Allah di ayat ini, dialah Allah satu-satunya yang bersendirian dalam hal menciptakan. Fayajibu an yastaqilla bil ibadati wahdah la syarikalah. Maka wajib menjadikan Allah satu-satunya yang bersendirian untuk diibadahi. Tidak ada syarikat baginya. Kalau kita meyakini bahwa tidak ada pencipta selain Allah, maka kita harus meyakini tidak ada yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tauhidur rububiyah yastalzimu tauhid al-uluhiyah. Keyakinan terhadap tauhid rububiyah itu menuntut adanya keyakinan terhadap tauhid al-uluhiyah. Keyakinan bahwa Allah satu-satunya Maha Pencipta itu tauhid rububiyah. Kalau kita meyakini ini, konsekuensinya kita harus meyakini tauhid al-uluhiyah, bahwa Allah lah satu-satunya zat yang pantas untuk diibadahi. Walaqad kadzdzaba haula al-musyrikuna 'ala Allah ta'ala hina nasabu ilaihi al-banina wal banat. Kemudian Allah jelaskan bahwa sungguh mereka kaum musyrikin telah berdusta atas Allah ta'ala. Hina nasabu ilaihi al-banina wal banat, yaitu ketika mereka menisbatkan kepada Allah anak laki-laki dan anak perempuan. Kata mereka, Allah itu punya anak. Anaknya Allah laki-laki dan perempuan. Allah bantah di ayat ini dengan kalimat wa kharaqu lahu banina wa bana. Mereka membuat kedustaan ketika mereka mengatakan bahwa Allah itu punya anak laki-laki dan anak perempuan. Jahlan minhum bima yajibu lahu min sifatil kamal. Semua itu karena kebodohan mereka terhadap sifat sempurna yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga memberi faidah kepada kita tentang jeleknya kebodohan. Sesuatu yang diawali oleh kebodohan, ketidaktahuan, maka akan diakhiri dengan kesalahan, kekeliruan. Mereka mengatakan Allah punya anak laki-laki dan perempuan. Ini kan sebuah kesalahan fatal. Kesalahan yang besar, bukan kesalahan yang sepele. Ini diawali oleh karena kebodohan, ketidaktahuan. Jahlan minhum bima yajibu lahu min sifatil kamal, terhadap sifat sempurna yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanazzaha wa ala amma nasabahu ilaihi al-musyrikuna min dhalikal kadhib wal iftira. Allah sucikan dirinya, wa'ala, dan Allah tinggikan dirinya dari apa yang telah diisbatkan oleh kaum musyrikin kepadanya, yang merupakan kedustaan dan iftira, kebohongan. Di akhir ayat Allah katakan subhanahu wa ta'ala. Subhanahu itu artinya Allah mensucikan dirinya, wa ta'ala Allah meninggikan dirinya. Maha tinggi Allah, amma yasifun, atas apa yang telah mereka sebutkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya ayat yang ke-101 masih ada hubungannya dalam rangka membantah statement kaum musyrikin, pernyataan kaum musyrikin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, badi'us samawati wal ard, dialah Allah yang telah mengadakan langit dan bumi. Anna yakunu lahu waladun, bagaimana mungkin dia memiliki anak. Walam takun lahu sahibatun, bahkan dia tidak punya pendamping, tidak punya teman. Wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim, dia yang telah menciptakan segala sesuatu dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Tafsirannya, wallah ta'ala huwa alladhi awjadas samawati wal ardh wa ma fihinna ala ghairi mithalin sabiqin. Allah tegaskan di ayat ini bahwa Allah Ta'ala dialah yang telah mengadakan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya tanpa ada contoh sebelumnya, tanpa ada contoh sebelumnya. Dan inilah yang disebut dengan hakikat menciptakan. Inilah yang disebut dengan hakikat menciptakan, mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada, enggak ada contohnya. Kalau kita sekalipun mampu menciptakan A, B, C, ya, tetap bukan mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Kita mampu menciptakan karena sudah ada bahan-bahannya, ya, sudah ada bahan-bahannya. Bahkan kita mampu menciptakan karena ada contoh. Kalau tidak ada bahan-bahan yang bisa kita pakai untuk membuat sesuatu, niscaya kita gak akan pernah bisa membuatnya. Kalau tidak ada contoh, ya, niscaya kita tidak akan pernah bisa membuatnya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala badi'un, yang mengadakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya, mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada, yaitu langit dan bumi. Dialah Allah yang mengadakan langit dan bumi, maka bagaimana mungkin dia punya anak. Dia tidak memiliki teman, pendamping. Dia menciptakan segala sesuatu dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Wallah ta'ala huwa alladhi awjada samawati wal arda wa ma fihinna ala ghairi mithalin sabiqin. Dialah Allah Ta'ala yang telah mengadakan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya tanpa ada contoh sebelumnya. Kaifa yakunu lahu waladun, maka bagaimana mungkin dia punya anak. Walam takun lahu sahibah, dan dia tidak punya pendamping. Kalau bagi Allah adanya anak, adanya pendamping hidup, teman atau istri, itu merupakan kekurangan dan kelemahan, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tersucikan dari semua itu. Beda dengan kita sebagai makhluk, Ya, kita makhluk, bukan pencipta. Allah pencipta. Kalau kita makhluk, kita menjadi sempurna ketika ada anak dan ketika ada pendamping hidup. Nah, maka apa yang sempurna bagi kita sebagai makhluk belum tentu sempurna bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kamalun mutlak, kesempurnaan yang bersifat mutlak. Kalau kita makhluk enggak begitu. Ya. Makanya sesuatu yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dirinya bisa jadi malah sempurna buat kita. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak mengantuk, tidak tidur. Itu sempurna bagi Allah. Tapi kalau kita enggak bisa ngantuk, enggak bisa tidur, sebuah kelemahan. Patut diobati. Karena sakit. Ya. Maka tidak sama antara Al-Khaliq Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk kita yang menjadi ciptaannya. Nah, bagaimana mungkin Allah Sang Khaliq yang menciptakan segala sesuatu dari yang awalnya tidak ada punya anak? Bagaimana mungkin Allah yang menciptakan segala sesuatu yang awalnya tidak ada menjadi ada punya pendamping? Punya teman. Ta'ala Allah amma yaqulul musyrikun 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah atas apa yang dinyatakan oleh kaum musyrikin. Wa huwa allazi khalaqa kulla syai' minal 'adam. Dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu dari yang awalnya tidak ada. Wa la yakhfa 'alaihi syai'un min umuril khalqi, dan tidak ada yang luput darinya segala hal dari urusan-urusan makhluk. Nah. Berikutnya ayat 102. Setelah Allah bantah kaum musyrikin atas pernyataan-pernyataannya, berikutnya Allah berfirman, Zalikumullahu Rabbukum. Itulah Allah, Rabb kalian. La ilaha illa huwa. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia. Khaliqu kulli syai' fa'buduh. Pencipta segala sesuatu, maka ibadahilah Dia. Wa huwa 'ala kulli syai'in wakil, dan Dialah yang menjaga segala sesuatu. Tafsiran dari ayat ini, dzalikum ayyuhal musyrikun huwa rabbukum jalla wa 'ala. Kata Allah, itulah Rabb kalian wahai musyrikin, jalla wa 'ala, yang maha agung dan yang maha tinggi. La ma'budu bihaqqin siwah. Enggak ada yang dapat diibadahi dengan benar kecuali Dia. Khaliqu kulli syai, pencipta segala sesuatu. Fanqadu wakhdu'u lahu bitha'ah wal ibadah, maka tunduk dan patuhlah kalian dengan melakukan ketaatan dan ibadah kepadanya. Wa huwa subhanahu ala kulli syai'in wakil, hafiz, yudabbiru umura khalqihi. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaga, memelihara segala sesuatu dan mengatur urusan-urusan makhluknya. Bukti apa lagi yang dibutuhkan oleh kaum musyrikin untuk meyakinkan mereka bahwa Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Semuanya sudah diperlihatkan, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dugaan-dugaan, statement-statement, pernyataan-pernyataan kaum musyrikin tentang Allah, semuanya sudah dibantah, terbantahkan, sudah sangat jelas sekali. Sampai di sini Allah katakan, "Dzalikum Allahu Rabbukum." Itulah wahai kaum musyrikin, Allah Rabb kalian. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia. Dialah yang menciptakan segala sesuatu, beribadahlah kalian kepadanya. Berikutnya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ayat yang ke-103. Allah jelaskan kembali. Kata Allah, "La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar." Dia Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. "Wa huwa yudrikul absar," namun Dia dapat mengetahui semua penglihatan. "Wa huwal latiful khabir," dialah Allah yang maha lembut dan maha mengetahui. Tafsirannya, "La tara Allaha al-absaru fid dunya." Penglihatan-penglihatan mata di dunia tidak dapat melihat Allah. "Amma fid daril akhirah," adapun di negeri akhirat, "fa innal mu'minina yarawna rabbahum bighairi ihatatin." Maka orang-orang yang beriman, mereka akan dapat melihat Rabbnya tanpa ada penghalang. "Wa huwa subhanahu yudrikul absar wa yuhyitu bihi." Dalam keadaan Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala penglihatan dan meliputnya. "Wa ya'lamuha 'ala ma hiya 'alaihi," dan mengetahuinya sesuai dengan hakikatnya. "Wa huwal latif bi auliyaihi." Dialah Allah yang maha lembut kepada kekasih-kekasihnya, kepada penolong-penolongnya. "Alladzi ya'lamu dzaqaiqal asya'," yang mengetahui segala perkara secara detail. "Al khabir alladzi ya'lamu bawatinaha," yang maha teliti, yang mengetahui segala hal batinnya. Ayat ini juga sama dalam rangka meyakinkan kembali kepada kaum musyrikin tentang siapa Allah, Rabb mereka, sebagai satu-satunya zat yang harus mereka ibadahi. Kemudian ayat 104. Allah berfirman, "Qad ja'akum basairu min rabbikum. Faman absara falinafsih wa man amiya fa 'alayha wa ma ana 'alaykum bihafiz." Kata Allah setelah menyebutkan tanda-tanda kekuasaannya, ya, dalam hal penciptaan, kemudian bantahannya kepada kaum musyrikin, lalu penjelasan tentang siapa dirinya, Allah berfirman, "Sungguh telah datang kepada kalian basairu mir rabbikum," bukti-bukti dari Rabb kalian. Kurang apa lagi? Sudah datang kepada kalian bukti-bukti dari Rabb kalian. Maka persoalannya, "Faman absara falinafsih," siapa saja yang melihat bukti-bukti itu dengan jelas, "falinafsih," manfaatnya untuk dirinya. "Wa man amiya," dan barang siapa yang buta, tidak melihat bukti-bukti itu, "fa'alaiha," maka mudharatnya akan ditanggung olehnya sendiri. "Wa ma ana 'alaikum bihafiz," dan aku, maksudnya Rasulullah, ya, diperintahkan untuk mengatakan seperti ini oleh Allah ke hadapan kaum musyrikin, Ma ana alaikum bihafiz. Aku bukanlah yang memelihara kalian. Kita lihat tafsiran. Qul ayyuhar rasul. Ini terakhir. Kata Allah di ayat ini, qul, katakan olehmu wahai rasul. Liha ula'il musyrikin, kepada mereka kaum musyrikin. Qad ja'atkum barahina zahiratan tubsirunaha bihal huda minad dalal. Sungguh telah datang kepada kalian bukti-bukti yang nampak, yang bisa kalian lihat mana petunjuk dan mana kesesatan. Mimma ishtamala 'alaihal Qur'an, yang termuat di dalam Al-Qur'an. Wa ja'a bihar Rasul 'alaihi salatu wassalam, dan dibawa oleh Rasul 'alaihi salatu wassalam. Faman tabayyana hadhil barahin wa amana bimadluliha fanaf'u dzalika li nafsih. Maka kata Allah, barang siapa yang jelas baginya bukti-bukti ini, kemudian beriman kepada segala petunjuk yang terkandung di dalamnya, maka kemanfaatannya akan kembali kepada dirinya. Man amila salian fali nafsih. Barang siapa yang melakukan amal soleh, maka untuk dirinya manfaatnya. Wa man lam yubsir al-huda ba'da dhuhuril hujjah alaihi fa'ala nafsih jana. Dan barang siapa yang tidak melihat petunjuk itu setelah nampak jelas dalilnya, fa'ala nafsihi jana, maka dia berbuat jahat kepada dirinya sendiri. Wa man asa'a fa'alaiha. Siapa yang melakukan kejelekan, maka dialah yang bertanggung jawab atasnya. Wa ma ana 'alaikum bihafizin. Aku bukanlah yang memelihara kalian. Uhsi a'malakum, yang menghitung amalan-amalan kalian. Wa inna ma ana muballighun. Aku hanyalah yang diperintah untuk menyampaikan. Kalau semua bukti, semua dalil itu sudah diperlihatkan secara lengkap, detail, ya, maka serahkan hasilnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika ada yang beriman, menerimanya, maka dia selamat. Dan jika ada yang menolak, tidak mau beriman, maka dia celaka. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah terbebas dari tanggung jawab karena beliau sallallahu alaihi wasallam hanyalah mubaligh, penyampai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak perlu menghabiskan waktu untuk terus berdialog, berbicara dengan kaum musyrikin. Semua bukti sudah didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka dalam keadaan tidak punya hujah atas apa yang mereka lakukan. Hujah-hujahnya sudah dibantah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tinggal kalau yang beriman dan merasa jelas dengan bukti-bukti itu, itu akan kembali kepada dirinya kemanfaatannya. Dan yang tidak melihat bukti-bukti tersebut dan tidak mengimaninya, maka berarti dia telah berbuat jahat terhadap dirinya sendiri. Ya. Wallah yahdi may yasha wa yudhillu may yasha wafqa ilmihi wa hikmatihi. Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya, dan akan menyesatkan siapa yang dikehendakinya sesuai dengan ilmunya dan hikmahnya. At-taufiqu biyadillah, taufik ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatibillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya ayat yang ke-105. Allah berfirman, wa kadzalika nusarriful ayati waliyaqulu darasta walinubayyinahu liqaumi ya'lamun. Dan demikianlah kami telah jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami. Ya. Waliyaqulu darasta, agar mereka mengatakan bahwa kamu telah mempelajarinya dari ahli kitab, dan agar kami dapat menjelaskannya kepada kaum yang mengetahui. Tafsirannya, wa kama bayyana fi hadzal qur'an lil musyrikina al barahina al zahirata fi amri tauhid wan nubuwwati wal ma'ad nubayyin lahum al barahina fi kulli ma jahiluhu. Kata Allah di ayat ini, sebagaimana kami telah jelaskan di dalam Quran ini kepada kaum musyrikin bukti-bukti yang nyata soal tauhid, soal kenabian, soal hari kebangkitan, kami juga jelaskan kepada mereka bukti-bukti terkait segala hal yang mereka tidak ketahui. Fayaquluna inda dzalika kadziban, namun mereka kaum musyrikin ketika itu malah mengatakan secara dusta, ta'allamta min ahlil kitab, kamu belajar dari ahli kitab. Ya, kamu belajar dari ahli kitab. Kamu ketahui ini semua dari ahli kitab. Padahal semua yang disampaikan kepada mereka itu ada dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran. Tapi memang seperti di ayat sebelumnya yang telah kita bahas, mereka tidak mengakui ada kitab yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Jadi secara dusta mereka malah mengatakan ta'allamta min ahlil kitab. Kamu kepada Nabi Muhammad ketahui ini, pelajari ini dari ahli kitab. Walinubayyin bitasrifinal ayat al-haqqa liqaumin ya'lamunahu. Kemudian kata Allah, kami jelaskan ayat-ayat atau melalui ayat-ayat ini al-haqqa, kebenaran, liqaumi ya'lamunahu, bagi kaum yang mengetahuinya. Fayaqbalunahu, lalu mereka menerimanya. Wayattabi'unahu, mereka mengikutinya. Wahumul mu'minuna bi rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Rasul Allah Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa ma unzila alaihi, dan beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya. Jadi dengan adanya Al-Quran, kemudian berbagai macam bukti-bukti nyata yang ada di dalamnya, manusia terbagi menjadi dua. Ada yang tetap dalam kemusyrikannya, tetap dalam kesyirikannya, ada yang beriman. Dan semua bukti atau penjelasan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu ditujukan kepada semuanya. Kepada kaum musyrikin yang tetap di atas kesyirikannya, dan juga kepada kaum mukminin yang mereka menerimanya, kemudian mengikutinya dan mengimaninya. Dan memang secara kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, setiap kali ada kebenaran yang disampaikan, manusia akan terbagi menjadi dua bagian. Ada yang menerimanya, kemudian mengikutinya, mengamalkannya. Ada juga yang menolaknya, mengingkarinya, dan tidak mau mengamalkannya. Dulu juga seperti itu. Ketika Allah turunkan Al-Quran yang berisi hujah, bukti nyata kekuasaan Allah, ciptaan Allah, tentang tauhid, dijelaskan tentang hari kebangkitan, maka di antara manusia ada yang mengimaninya, menerimanya, mengamalkannya. Ada juga yang tetap di atas kesyirikannya. Nah, karena itu di ayat berikutnya, ayat yang ke-106, Allah katakan ittabi ma uhiya ilaika mir rabbik. Ikutilah oleh wahai Muhammad apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Rabbmu. La ilaha illa huwa, yaitu diantaranya tentang tauhid. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia. Wa a'rid 'anil musyrikin, dan sudah berpalinglah dari kaum musyrikin. Nah. Jadi walaupun ada pihak-pihak yang menolak ketika kita mengikuti kebenaran, maka tetaplah ikuti kebenaran itu dan berpalinglah dari pihak-pihak yang menolaknya. Nah, tafsiran dari ayat ini, qala ittabi ayyuhar rasul ma auhayna ilaika minal awamir wan nawahi allati a'dhamuha tauhidullah subhanahu wa da'watu ilaihi wa la tubali bi'inadil musyrikin wa du'aihim al-batil. Allah perintahkan Nabi kita Muhammad SAW untuk mengikuti apa yang telah Allah wahyukan kepadanya. Ikutilah olehmu, kata Allah di ayat ini, wahai Rasul, apa yang telah kami wahyukan kepadamu dari perintah-perintah, larangan-larangan, dan yang paling agungnya adalah tentang tauhid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wada'watu ilaih, dan ajakan kepadanya. Wala tubali, dan jangan sekali-kali kamu pedulikan bi'inadil musyrikin, pembangkangan kaum musyrikin. Gak usah terlalu dipedulikan pembangkangan kaum musyrikin. Wadi'aihim al-batil, dan statement-statement mereka yang batil. Kita bisa lihat dengan mempelajari ayat-ayat sebelumnya, ya, bagaimana pembangkangan mereka, kemudian apa saja statement-statementnya, sampai di ayat ini, ayat yang ke-106 ini, Allah perintahkan untuk berpalinglah dari mereka, ya, kaum musyrikin. Nah, dari pembangkangannya dan juga dari statement-statementnya yang batil. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.